sababu ya kurika. Roya ni gonga gonga sijui rani mkabisi nani. Uzare salami ya chemka kama bahari jamani. Kumbi ya masare uko na uko mkanyeje. Magoma moto moto semo na semo kusemeje. Toto amjini kweli nina sababu ya kusema. Roya ni gonga gonga sijui rani mkabisi nani. Udare salami ya chemka kama bahari jamani. Mikumbi ya masare uko na uko kifanyeje. Magoma moto moto semo na semo kisemeje. Iyote Masantula Masantula. Tuseme ote Masantula Masantula. Tucheze ote Masantula Masantula. Tuimbe ote Masantula Masantula. Mwendo wa jogo na supa mbongoka uromosha. Mwenge ya mashuja kimuli muli vima pia. Magereza utemakasi polisi kumbakisa. Wana kimbunga na udabia uromosha. Ukiwa kosa na kamanyola pitia sikine ngomba ukai. Usisa umsondo ngoma na chakachua pia usubiri. Mwendo wa jogo na supa mbongoka uromosha. Mwenge ya mashuja kimulimuli vima pia. Magereza mzemakasi polisi mbakisa. Wana kimbunga na uda pia uromosha. Na wengineo kweli uromosha uomba ndare. Hii yote Masantula Masantula. Tuseme ote Masantula Masantula. Tucheze ote Masantula Masantula. Masantula Masantula.